Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini mengambil tema Orang Percaya Harus Berbuah. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini mari kita berdoa. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman ini. Bagaimana kami harus berbuah sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Urapi kami supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini akan membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa setiap kita dituntut supaya berbuah. Sekali lagi, setiap kita dituntut supaya berbuah. Namun yang dimaksudkan dengan berbuah di sini, saudaraku, bukan sekedar kita bisa mengajak orang lain pergi ke gereja, lalu kita merasa bahwa kita sudah berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam hal ini kita harus tahu, ya, kita harus tahu bahwa buah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau buah yang kita hasilkan bukanlah buah yang dikehendaki oleh Allah, maka buah itu menjadi sia-sia. Sekali lagi, kalau buah yang kita hasilkan buah yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka buah itu menjadi sia-sia. Karena buah itu menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah buah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Buah yang dikehendaki oleh Allah, perhatikan baik. Buah yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana lewat hidup kita, orang lain bisa tergiring hingga mereka bisa memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah buah yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku, jika demikian, maka kita tidak bisa berbangga, ya, kita tidak bisa berbangga kalau kita sudah membawa orang lain hadir di sebuah ibadah, ya, baik itu di gereja, baik itu di persekutuan doa, atau ibadah-ibadah seperti kebaktian kebangunan rohani, dan berbagai kegiatan kerohanian lainnya. Lalu kita berpikir bahwa dengan membawa orang lain ke tempat-tempat demikian, kita sudah berbuah. Saya mau katakan, saudara, belum, ya. Kalau kita berpikir seperti itu, saya mau katakan bahwa kita telah terjebak dalam pola pikir yang salah. Sebab apalah artinya kita bisa mengajak orang lain ke gereja, ya, tetapi orang itu tidak mengalami perubahan atau pembaharuan, ya, pembaharuan dalam gaya hidupnya, maka semua itu sia-sia, saudaraku. Semua itu sia-sia. Nah, oleh sebab itu, ya, supaya kita bisa berbuah, dan buah itu adalah buah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka buah itu harus nyata dulu. Nyata dulu terlihat di dalam setiap gerak kehidupan kita. Terlihat dari perkataan kita, terlihat dari perbuatan kita, terlihat dari tindakan kita, ya, terlihat dari sikap hati kita, bahkan pola pikir kita. Jadi seluruh aspek kehidupan kita harus memperlihatkan dulu buah yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu apa, saudaraku? yaitu kita harus memiliki karakter atau pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau hanya sekedar mengajak orang ke gereja, itu belum bisa dijadikan ukuran bahwa kita sudah berbuah, kita sudah menghasilkan buah. Belum, masih jauh. Sebab buah yang kita hasilkan harus seperti yang Allah kehendaki. Itulah kenapa dalam hal ini gereja memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengubah setiap jemaatnya supaya menjadi buah-buah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Gereja tidak boleh berpuas diri hanya dengan memiliki jumlah jemaat yang banyak, ya. Sebab untuk apa? Gereja memiliki jemaat hingga puluhan ribu, ya. Kalau mereka tidak bisa diubah menjadi buah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ini persoalannya. Jadi tanggung jawab gereja, kalau jumlah jemaat itu sudah semakin banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, gereja bertanggung jawab mengubah setiap jemaat supaya mereka menjadi buah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan saat ini, ya, saat ini yang sangat mengkhawatirkan adalah ada begitu banyak pengajaran yang membuat jemaat merasa nyaman, ya, jemaat merasa nyaman dengan kehidupannya sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan jemaat merasa nyaman? Sebab yang diajarkan adalah di dalam Tuhan pasti diberkati, di dalam Tuhan asal percaya pasti selamat, ya. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Saudaraku, saya mau katakan begini. Kalau sekedar persoalan makan dan minum, itu tanggung jawab kita. Kita harus bekerja keras, ya. Dan orang yang bekerja keras tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau untuk persoalan keselamatan, memang benar keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi ingat baik, keselamatan itu seperti yang firman Tuhan katakan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi kalau pengajaran gereja hanya mengarahkan jemaat kepada berkat-berkat jasmani saja, ya, lalu enggak usah pikirkan apa-apa lagi sebab kita sudah percaya pasti selamat, ini bahaya, saudara. Saudaraku, saya mau katakan begini. Kalau pola pengajaran seperti ini yang ditanamkan di dalam gereja, maka yang terjadi kemudian adalah jemaat tidak lagi memiliki gairah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan baik, saudaraku. Kalau ini yang diajarkan, maka jemaat tidak lagi memiliki gairah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bahaya, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, gereja Tuhan harus menyadari bahwa isi dari tujuan pelayanan adalah bagaimana bisa membawa setiap jemaat Tuhan, bisa mengubah setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya supaya memiliki nurani seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini tujuannya. Saudaraku, kalau kita tidak bisa menggiring jemaat Tuhan sampai mereka berubah, ya, sampai mereka berubah dan memiliki nurani seperti Tuhan Yesus Kristus, maka pelayanan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Sekali lagi catat baik, pelayanan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Kenapa demikian? Karena buah yang dihasilkan itu harus benar-benar berkenan kepada Allah. Kalau tidak berkenan kepada Allah, maka akan dibuang oleh Allah. Ya, akan dibuang oleh Allah. Ibarat pohon, kita ini adalah cabang yang dicangkokkan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, ya, terlebih lagi cabang-cabang yang hanya dicangkokkan. Perhatikan baik, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22, perhatikan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Perhatikan itu, saudara. Firman Tuhan ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, ya, ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, kalau firman Tuhan katakan tetap dalam kemurahannya, artinya kita harus menyadari bahwa anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus dikerjakan. Dan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu perlu perjuangan. Tidak mudah, saudara. Perlu perjuangan supaya kita bisa memiliki buah seperti yang dikehendaki Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, kita harus mulai memiliki prinsip hidup untuk hidup benar-benar benar. Sekali lagi, kita harus memiliki prinsip hidup untuk hidup benar-benar benar. Hidup benar di sini adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau benar-benar benar, ya, kita mau benar menjadi buah seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka apapun yang bukan kehendak Allah, tidak boleh kita lakukan. Perhatikan itu, apapun yang bukan kehendak Allah, tidak boleh kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mulai mengambil keputusan saat ini, ya. Kita harus mulai mengambil keputusan saat ini untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang selama ini kita anggap itu menyenangkan dan membahagiakan. Tentu menyenangkan dan membahagiakan di sini adalah menyenangkan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita. Itu semua harus kita lepaskan, saudaraku. Kita lepaskan itu semua supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup seperti Kristus itu hanya satu. Bagaimana kita hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, itulah kenapa tadi saya katakan bahwa gereja jangan hanya mengajarkan jemaat lalu jemaat memiliki rasa nyaman. Gereja harus mengajarkan kepada jemaat kebenaran firman Tuhan yang murni seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dari pengajaran yang murni inilah, setiap pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, pengerja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja, harus bisa memperagakan itu. Ya, harus bisa memperagakan itu. Pribadi Kristus itu harus diperagakan secara nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah, harus itu diperagakan. Tentu saya berkata demikian, saya bukan orang yang sudah benar. Tetapi ayo saya mengajak saudara, mari kita berjuang. Kita harus tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah. Dan hidup sama seperti yang Allah kehendaki. Itulah buah yang benar, buah yang Allah mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Perhatikan baik. Memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus adalah satu-satunya gaya hidup yang merupakan buah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ya, gaya hidup seperti Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya gaya hidup yang merupakan buah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa kita harus serius berjuang. Kita harus serius berjuang untuk memiliki standar hidup seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, akan menjadi mustahil untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus kalau kita tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak mau berjuang, ya, orang yang tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak mungkin bisa hidup sama seperti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari tuntutan hidup sebagai orang percaya, di mana semua orang percaya dituntut untuk berbuah. Menolak untuk berbuah berarti menolak keselamatan yang sudah Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan buah itu adalah memiliki karakter, memiliki pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini artinya kita dituntut memiliki tanggung jawab, ya, sebagai orang percaya, yaitu kita harus berbuah. Dan buah itu harus terlihat nyata dari kehidupan kita. Harus terlihat nyata di dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab kalau itu belum nyata di dalam kehidupan kita, maka mustahil kita bisa berbuah dengan menggiring orang lain untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini akan mustahil. Buah itu harus nyata dulu di dalam hidup kita, baru kita bisa menggiring orang lain. Supaya orang lain bisa berubah, orang lain juga bisa memiliki karakter, bisa memiliki pribadi yang sama seperti Kristus. Satu hal yang perlu dicatat, saudaraku, memiliki karakter Kristus itu mutlak. Saya katakan, memiliki karakter Kristus itu mutlak. Itu adalah harga mati yang harus dibayar oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah. Sebab dengan memiliki karakter Kristus, maka pada titik tertentu kita akan menjadi sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan ini tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya. Saudaraku, saat ini ada begitu banyak orang percaya yang tidak berbuah. Dan mereka tidak menyadari akan hal itu. Padahal, berbuah itu adalah mutlak. Ya, mutlak. Kalau kita tidak berbuah, maka kita akan terbuang dari hadapan Allah. Ingat baik, kalau kita tidak berbuah, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Tidak berbuah artinya tidak memiliki karakter Kristus, tidak menjadi sama seperti Kristus. Ini sama dengan tidak berbuah, ya, tidak menjadi serupa dengan Kristus, itu sama dengan tidak berbuah. Padahal kita dituntut untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudaraku. Saudaraku, itulah kenapa dalam hidup yang kita jalani saat ini, kita harus mengenakan karakter Kristus, ya, sebagai perlengkapan senjata terang. Supaya terang itu bisa menerangi setiap langkah kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Satu hal yang perlu kita ingat adalah, setelah kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang berhutang kepada Roh, supaya kita hidup menurut pimpinan Roh. Banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang berhutang. Sebaliknya, mereka berpikir dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka bisa menuntut segala sesuatu dari Tuhan. Ini konyol, saudara. Kita harus sadar, saudaraku, sebagai orang yang berhutang, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sebaliknya. Kita menuntut Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kehendak hati kita. Kan banyak orang percaya saat ini seperti itu, saudaraku. Merasa sudah percaya kepada Tuhan, lalu menuntut ini dan itu. Saudaraku, saya mau katakan, seharusnya kita punya rasa malu. Kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, itu tidak pantas di hadapan Tuhan. Anugerah yang Allah berikan itu lebih dari apapun. Lebih dari berkat, ya, lebih daripada sekedar makan minum. Itu yang harus kita perjuangkan, kita kerjakan dengan takut dan gentar. Jangan lagi kita menyia-nyiakan anugerah itu hanya untuk mengikuti dan memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri, saudaraku. Perhatikan baik, saudara. Perhatikan baik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Dengar baik, saudara. Orang percaya yang mau hidupnya berbuah dan terus berbuah, maka ia harus menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidupnya. Orang percaya yang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia harus menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidupnya dan tidak ada yang lain. Saudara, menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup akan membuat seluruh hidup kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Tidak mungkin kita bisa menyukakan hati Bapa di sorga. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Bapa di sorga kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kiranya kebenaran ini membuat kita sadar bahwa panggilan kita adalah harus berbuah dan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.